tidak ada lembu, tidak ada gandum. Sebuah ungkapan yang luar biasa. Banyak sapi akan banyak karya, memberi kehidupan bagi siapa saja. Camkanlah ini. Ternyata hewan pun mempunyai banyak makna di kehidupan. Tak sekedar bagaimana dia bertahan untuk hidupnya, tapi membaginya kepada sekitarnya, kepada mereka yang bernama manusia. Hewan memiliki makna. Bukankah manusia harus selebihnya? Betapa mengerikannya kalau hidup tanpa makna. Hidup sekedar berjuang mengisi perut. Apa bedanya dengan hewan yang tak berguna? Hewan yang berguna tak melakukannya. Mereka memberi kontribusi dalam kehidupan seperti lembu ataupun sapi yang berjuang. Anjing menyalak menjaga rumah tuannya. Bisa dipercaya dan penuh rasa setia. Tidakkah seharusnya manusia harus menjadi manusia yang lebih daripada sekedar berguna, sehingga dia menjadi serbaguna di kesehariannya. Tahu mencari makan, tetapi juga mampu berbagi makan, dan tak pernah alpa memberi makan. Kehadirannya menjadi kehadiran yang penuh makna. Dikala duka, ia adalah suka. Dikala jalan tertutup, ia memberikan dan menunjukkan solusi untuk jalan keluarnya. Menjadi manusia bermakna, itu mimpi kita. Jangan lupa, hewan punya. Mengapa kita tidak? Selamat berjuang menemukan hidup yang bermakna dan layak dikenang anak manusia.